persyaratan lengkap nggak untuk persyaratan? Lengkap mudah. Nah, ini lengkapnya. Siapa ini? Haji. Tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali memulai insyaallah pelajaran kita ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah. Dan berhubung waktu sudah melampaui jadwal yang seharusnya, maka kita langsung masuk pada pembahasan. Dan adapun murojaah, antum nanti murojaah kembali. Taib, sudah 2 bulan yang lalu berarti ini ya. Nah, insyaallah karena bulan kemarin saya tidak datang. Taib, dan insyaallah untuk bulan depan kita akan mengadakan tes, begitu ya Bu Ali ya. Nah, nanti disiapkan, saya siapkan soalnya, nanti antum kerjakan ya. Taib, dan yang tidak hadir tolong diingatkan. Jadi nanti besok akan kelihatan yang ikut tes berapa. Nah, ad-darsu salis, ad-darsu as-salis, pelajaran yang ketiga, arkanul iman, rukun-rukun iman. Baik, pembahasan rukun iman ini termasuk pembahasan-pembahasan yang sangat penting ya, dan sangat pokok dalam kehidupan seorang manusia. Arkan adalah asas. Arkan adalah asas. Dan iman memiliki banyak cabang. Ya. Taib, pembahasan yang pertama ikhwan terkait dengan iman adalah tentang apa namanya? Ta'riful iman. Ya, ta'rifu al-iman. Pengertian iman, ma huwal iman? Apa itu iman? Kemudian yang kedua, syu'abul iman, cabang-cabang iman. Asalis yang ketiga, arkanu al-iman. Baik, ada tiga pembahasan yang akan kita ambil hari ini insyaallah taala. Yang pertama adalah ta'rif. Ta'riful iman, apa pengertian iman? Apa pengertian iman? Ya. Taib, al-iman, iman pengertiannya adalah al-i'tiqadu bil qalb. Al-i'tiqadu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih. Wal amalu bil jawarih. Wal imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi al-iman adalah al-i'tiqadu bil qalb. Iman adalah i'tiqad, keyakinan dalam hati. Wal qawlu bil lisan, dan ucapan dengan apa? Lisan. Wal amalu bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Kemudian iman bertambah dan berkurang. Iman yazidu wa yanqusu. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Taib. Hadza huwal iman. طيب bahasa Arabnya boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Yang penting kita mengerti ta'rif apa namanya iman, ya. Dan ini adalah ta'rif pengertian, ya, menurut ahli sunnati wal jamaah. Dan dengan keyakinan inilah dan pengertian inilah, ya, seorang akan terselamatkan dari kesesatan orang-orang yang sesat dalam masalah iman. Seperti al-murji'ah, ya. Orang-orang murji'ah yang mengatakan amalan bukan termasuk dari apa? Iman. Ya. Atau yang lain dari orang-orang yang tersesat dalam masalah iman. Mu'tazilah misalnya. Al-Khawarij juga sesat dalam masalah apa? Iman. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Qa'ifah mansurah, kelompok yang tertolong. Mereka selamat dalam segala bab, segala masalah, termasuk dalam masalah iman. Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka berkeyakinan seperti keyakinannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, ya. Fa al-iman, iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah seperti ini, ikhwan. Iman adalah al-i'tiqadu bil qalb, keyakinan yang ada dalam hati. Ini iman, bagian dari iman. Wal qawlu bil lisan, ucapan juga bagian dari apa? Iman. Wal amalu bil jawarih, dan amalan apa? Badan, anggota badan. Ya. Yeah. Sampai sini dulu. Nah, sudah tercatat belum, ikhwan? Ya. Yeah. Belum ya? Taib. Saya ulangi lagi, ini adalah takrif pengertian iman menurut siapa? Ahli Sunnati wal Jamaah. Taib. Bahkan Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Al-Imamul Bukhari, sambil antum mendengarkan, menulis labas. Bahkan Al-Imamul Bukhari mengatakan, saya telah berjumpa dengan lebih dari 1000 guru. Lebih dari 1000 orang guru. Mereka semuanya mengatakan bahwasanya al-iman, iman adalah seperti ini. Al-i'tiqad bil qalb, wal qaul bil lisan, wal amal bil jawarih. Imam Bukhari mengatakan demikian. Berapa guru tadi? 1000. Nah. Ya. Yeah. Antum berapa gurunya, Mas? Nah. Apa? Satu, enam, jangan, kan bahaya. Satu guru, enam, ya. Kalau sekarang memang lagi belajar satu. Guru itu yang banyak, ya, karena kita untuk belajar ke Mamlaka Saudiyah, Masyayikh sana, ya. Taib. Wabillahi taufiq. Nah, guru-gurunya Imamul Bukhari rahimahullah, ya, Ahlul Hadis. Seperti Imam Al-Humaydi, ya, kemudian juga Qutaibah bin Sa'id dan para ulama yang lain. Ya. Seluruh para ulama Ahlul Hadis, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman seperti ini. Iman itu i'tiqad bil qalb. Keyakinan dalam apa? Hati. Bukan hanya keyakinan saja, namun juga al-qaul bil lisan. Ucapan dengan lisan. Bukan hanya itu, al-amalu bil jawarih, amal dengan apa? Anggota badan, tangan, kaki. Ya. Dan mereka juga meyakini iman itu yazidu wa yanqus, ini bagian dari ta'riful iman. Iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan apa? Berkurang. Yazidu wa yanqus. Dengan apa bertambah, dengan apa berkurang? Yazidu bitta'ati, bertambah dengan ketaatan-ketaatan pada Allah. Wayang kusu bil maksiati, dan berkurang dengan apa? Maksiat. Hadza huwa ta'riful iman. Ini ta'rif pengertian apa? Iman. Iya. Wabillahi taufik. Adapun dalil tentang pengertian ini banyak, ikhwan, dari Alkitab wa sunnah, ya. Dari Alkitab dan Sunnah, namun ya kita cukupkan dengan takrif ini, ya. Adapun ketika kita berbicara dalil, maka sangat banyak, ya, dalil dari Al-Qur'an dan apa? As-Sunnah. Ya. Taib, ala sabilil misal, ya, sebagai misal saja apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini dalil ikhwan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika orang-orang yang beriman itu dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mereka dengar itu menyebabkan bertambahnya apa? Iman mereka. Ya, jelas di sini ikhwan ya. Ada amalan ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Tadabbur Al-Qur'an, mendengar ayat-ayat apa? Al-Qur'an, dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an, mereka mendengarkannya, mentadabburinya. Kemudian datang akibatnya. Zadathum imana. Bertambah keimanan mereka. Ya. Maka di sini dalil bahwasanya iman itu apa? Yazid, bertambah. Bertambahnya dengan apa dari ayat tadi? Ah, dengan ketaatan. Ini dalil. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an sangat banyak dalil-dalil itu, demikian juga dalam apa? Hadis. Nah. Sekali lagi ikhwan, dengan pengertian ini seorang akan selamat dari seluruh kelompok-kelompok yang sesat, yang mereka sesat dalam masalah apa? Iman. Al-Qadariyah atau Al-Murji'ah wal-Mu'tazilah wal-Khawarij, ini diantara kelompok-kelompok yang sesat dalam masalah apa? Iman. Al-Murji'ah wal-Khawarij wa na'am al-Mu'tazilah. Cukup ikhwan ini ya. Baik, nah, antum tulis saja di antara dalil apa asna. Di antara dalil surat Al-Anfal. Coba ayat berapa ikhwan? Bawa mushaf. Nah. Ayat berapa Abu Zaid? Di awal-awal surah. Nah. Ayat kedua ya. Baik. Surah Al-Anfal ayat kedua, antum baca sendiri. Ya. Di antara dalil bahwasanya iman adalah seperti ini. Jelas mengandung pengertian di atas dan juga mengandung pengertian Yazid apa bi ta'ah. Ya, bertambah dengan apa? Ketaatan. Dan selalu ikhwan ahlus sunnati wal jamaah, mereka tidaklah berbicara, tidaklah mereka berkeyakinan, tidaklah mereka berbuat kecuali dengan apa? Dalil. Inilah keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga mereka tidak akan goyah. Orang kalau sudah berpegang dengan dalil tidak akan apa? Goyah. Dan ini sebenarnya yang menyebabkan musuh-musuh Islam iri dan benci, hasad. Ya. Karena mereka selalu terkalahkan dalilnya. Ya. Mereka tidak punya dalil. Ahlu sunnah berpegang dengan Alkitab, sunnah. Al-Quran dan sunnah tidak akan dikalahkan abadan selamanya. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ya, nikmat yang Allah limpahkan kepada seorang muslim ya, berupaya untuk mengikuti jalan ahli sunnati wal jamaah. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah. Bismillah. Labas asyai'u bisyai'i yudkarna. Ketika kita membahas kemarin di kertek ya, pembahasan tentang masalah apa? Al-iman bi azabil qabri. Ya, iman terhadap azab apa? Kubur dengan dalil-dalilnya. Baru saya pulang ya. Ada seorang yang bertanya. Nah, baru mendapatkan keterangan dari ustadznya, dia bingung karena ganti-ganti ustadz. Ya, ini salah seorang anggota aktif sebuah ormas ya kan. Ya. Tapi ganti-ganti apa? Ustadz. Nah, ya. Baik. Dia bingung, lah bingung. Ngaji ganti ustaz. Terus memang apa? Bingungkan apa? Saya dapat ustaz baru yang menyampaikan azab kubur itu enggak ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ya. Baru kita baca. Baru kita dengar ucapan para ulama. Dalil dari Al-Qur'an banyak. Betul, dalam Al-Quran tidak ada kalimat apa? Adzabul qabr, tidak ada. Memang betul, tidak ada. Tapi dalilnya banyak dalam Al-Quranul Karim. Taruhlah tidak ada dalam Al-Quran. Taib, sudah, tidak ada dalam Al-Quran. Tidak masalah, baik. Taruhlah dalam Al-Quran tidak ada. Tapi dalam hadis ada. Terus kamu mau taruh mana hadis itu? Wabillahi taufik. Maka juga jangan sembarang kita telan mentah-mentah ucapan orang yang mengatakan ngaji karo sapa wae. Nah, ungzur ya. Maqala wala tandur man qala. Nah, ya. Ya. Ini para manusia secara umum di negeri kita ini. Nah, kita sejak kecil sudah terdoktrin seperti itu. Sejak kecil kita, ikhwan. Unzur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan dilihat siapa yang apa menyampaikan. Kalimat ini bisa benar, bisa salah. Ya, bisa benar, bisa apa? Salah. Baik. Kalau yang dimaksudkan adalah wis pokoknya jago karo sapa wae. Dengan siapa saja ahlul bid'ah juga enggak masalah. Nanti kita pilah-pilah sendiri mana yang benar, mana yang salah. Bahaya yang seperti ini. Ya. Rusak. Hari ini Anda belajar bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, nanti cari ustaz yang lagi, yang lain ahlul bidah mengatakan iman itu tidak bertambah dan berkurang. Ya. Bahaya, terus gimana? Ya. Agama ini menjadi bahan untuk apa namanya percobaan? Tidak, ikhwanam. Maka bersyukurlah pada Allah ketika Allah mudahkan seorang untuk belajar ya dan berupaya untuk mengikuti jalan apa? Ahli sunnati wal jamaah. Ya, wabillahi taufik. Ini pengertian iman. Pembahasan yang kedua itu syu'abul iman. Syu'abul iman, cabang-cabang apa? Iman. Taib. Sekarang pembahasan cabang-cabang iman. Syu'abul iman. Kalau ada yang bertanya, ya, kenapa kita membahas cabang-cabang iman? Memang iman punya cabang-cabang. Ya, jawabannya na'am. Kita belajar tentang cabang-cabang iman karena Rasul menyebutkan iman mempunyai apa? Cabang-cabang. Ini harus diyakini. Ini urusan i'tiqad, urusan keyakinan. Kita meyakini apa yang diyakini oleh Rasul. Kita meyakini apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang sahih Rasul mengatakan al-imanu, ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, al-imanu dalam riwayat Bukhari dan apa? Muslim, al-imanu bid'un. Bid'un wa sittuna syu'bah. Al-iman, iman itu bid'un wasittun, 60 sekian cabang. Dalam sebagian riwayat 70 sekian apa? Cabang. Dan tidak ada kontradiksi di sini. Nah. Tidak ada kontradiksi. Nah. Tapi kita tidak bicara masalah ini. Nah. Bukan sedang tidak membicarakan lafad-lafad ini. Namun di antara hadis itu berbunyi al-iman, iman, al-imanu bid'un wasittuna syu'batan. Iman itu ada 60 sekian cabang. Ya. A'laha, yang paling tingginya qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Baik, ini lafadz hadis au kama qala Rasul sallallahu syu'abul iman, cabang-cabang iman. Al imanu bid'un. Ini sebenarnya kurang besar tulisannya ikhwan ya. Al imanu, iman itu bid'un sekian wasittun, 60 ya, 60 sekian syu'bah, cabang. A'laha, yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya, imatatul adza, menyingkirkan duri, gangguan, anit tariq, dari jalan. Wal haya'u, dan malu itu syu'batun minal iman, cabang dari apa? Iman. Jam berapa? Maghrib. Masuk ya. Akan ya, ya. Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Nah, ya, mungkin sambil antum menulis, yang mau berwudu, yang akan, ya. Baik, saya cukupkan sampai sini. Nanti ba'dal maghrib kita lanjutkan. Bi'idznillahi azza wa jal. Naktafi bihadal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya akan mengingatkan beberapa perkara yang penting untuk dilakukan oleh para penuntut ilmu. Di antara adab dan juga metode yang akan membantu seorang di dalam dia menuntut ilmu, hendaknya ya, setiap penuntut ilmu memiliki al-hirs, semangat di dalam dia melakukan upaya menuntut ilmu. Apakah semangat di dalam hudur, hadir, semangat di dalam mendengarkan, semangat di dalam mencatat, semangat di dalam memahami, ya, ini perkara yang sangat-sangat penting ya di dalam seorang menuntut ilmu. Karena ini termasuk faktor yang sangat besar dimudahkannya seseorang di dalam mendapatkan ilmu dan memahaminya. Ya, semangat. Wabillahi taufik. Kemudian yang kedua, di antara adab dan juga bekal seorang penuntut ilmu. Ya. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari apa? Hirs, semangat tadi adalah al-hifdhu, menghafalkan. Menghafalkan apa? Ilmu. Dan yang dimaksud dengan menghafalkan ilmu ini bisa jadi menghafalkan dalam dada, kalau bisa, atau menghafalkan dalam tulisan. Waktu Alkitabah. Yeah. Sama saja keduanya ini. Yeah. Walaupun hafalan dalam dada ini lebih utama. Yeah. Namun, ketika seorang tidak mampu untuk mencapai hafalan dengan dadanya, maka setidaknya dia menghafal dengan apa? Ya, menjaga dengan catatannya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan kitabah, dengan tulisan. Ya, karena kitabah, tulisan itu ibarat ya seorang yang apa namanya? Berburu, kemudian setelah berburu dapat, dia ikat. Namun kalau seorang menuntut ilmu dan tidak dia tulis, tidak dia hafalkan, seperti seorang berburu dan tidak dia apa? Ikat. Dia mendapatkan sesuatu, dia lempar ke belakang. Ya. Dia dapatkan sesuatu, dia lempar ke belakang. Mancing ikan, dapat, dia lemparkan lagi. Satu, lemparkan lagi. Telah dapat banyak. Namun begitu dia bangkit, tidak ada satupun yang dibawa kemana? Ke rumah. Ya. Maka al-hifdhu, ya, hafalan ini perkara yang sangat penting. Baik hifdhu as-sadr, dhabtu sadri dengan dada, atau apa? Al-kitabah, tulisan. Dan kita tidak mendapatkan semangat ini kecuali ada pada ahli sunnati wal jamaah. Ya. Sampai orang-orang tua yang sudah berjenggot putih, ya, datang ke pengajian, mendengarkan, mencatat. Kita dapatkan itu di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sampai selain ahli sunnah merasa heran, ini orang kok pada datang, kenapa? Tidak ada takir, ya kan? Tidak ada medangan, berangkat, apa ini sebenarnya yang membawa mereka, apa namanya? Pada semangat, ya. Ini bedanya, ikhwan. Ya. Karena seorang ahli sunnati wal jamaah, ketika dia telah merasakan betapa pentingnya ilmu, ya, tanpa harus diundang, ya, tanpa harus diingatkan, ya, kalau ingat, dia langsung apa? Ya, berangkat. Dan punya semangat tadi untuk menempuh sebab-sebab ilmu dan juga apa namanya? Mencatat atau menghafalkan. Iya. Wabillahi taufiq. Ya. Dan ada adab-adab yang lain, namun itu yang perlu saya ingatkan di sini. Ya. Dan terkadang kita terbalik di dalam kita mensikapi ilmu duniawi dan ilmu apa? Agama. Demi Allah, para penuntut ilmu dunia harus luar biasa semangatnya. Ya. Kuliah kedokteran, ya, dari jauh-jauh Sumatera pergi ke mana? Ya, ke Jogja, UGM. Apa UGM itu, Mas? Oh, enggak tahu, Mas, sudah. Banyak sih terjemahannya, bisa jadi uripe gantungan motor juga bisa, atau UGM, atau kuliah Universitas Gajah Mada, lah bahasnya. Artinya jauh-jauh semangat, sampai orang tuanya jual apa namanya sawah, lah bahas, tidak masalah. Orang tuanya mengantarkan anaknya sampai ke Jogja, untuk belajar apa tadi? Ilmu kedokteran. Berapa duit dikeluarkan? Bukan 1 juta, 2 juta. Ratusan juta rupiah untuk mengeluarkan anaknya dengan titel apa? Dokter. Dan kita lihat, bukan hanya semangat dari orang tuanya, semangat dari anaknya. Luar biasa. Semangat luar biasa. Sampai bapaknya sakit pun sang bapak wis selasah bali, biarkan bapak seperti ini nak. Ya. Yang penting kamu sukses. Ya. Besok kamu ujian, besok kamu tes, pelajari baik-baik, hafalkan baik-baik, catat baik-baik nak. Ya kan? Batang berangkat kuliah nak. Ya, buku tulis di kumpul, semua buku nak. Setiap mata kuliah ada buku apa? Tersendiri nak. Ya. belajar anatomi manusia sendiri, ya kan. Baik, dan mengenal obat-obatan ya sendiri. Kemudian wah ini sudah masing-masing. Belum lagi diktat-diktat dia beli, bahasa Inggris pun dia apa namanya beli. Nah, semuanya. Nah, ya. Ruangannya penuh dengan rak, ya kan? Buku ilmu-ilmu tadi. Malam tidak pernah hilang kecuali dia harus duduk, ya. Murojaah apa namanya, ya, pelajaran tadi. Ya, dan insya Allah ini adalah antum. Ya, di dalam antum belajar apa? Ya, ya, ilmu agama ini namanya. Ya, masing-masing pelajaran dirapikan tulisannya, ya kan? Masing-masing mata kuliah ada buku tulis khusus, ya kan? Ya, baik. Wabillahi taufiq. Ya. Nah, anak kuliah itu, nah, kalau besok mau tes, sudah kelabakan nyari fotokopian sana sini, nah. Tapi saya belum yakin, tadi saya umumkan besok tes, nah. Antum punya pemikiran sih, aku catatannya kurang, golek sopo, fotokopi ngon sopo, saya belum tahu, saya tidak yakin itu. Ya, ya. Baik. Nah, antum jangan marah di seperti itu kan. Ya, ya. Nanti antum mundur, rasah ngaji hisan, ngaji kewe, apa jenis, mung-mungan tenaga nih, malah disindir-sindir ronor ini, ya kan. Ya. Ya, enggak seperti itu ya kawan. Ini kan sedang membandingkan. Ya. Saya sedang cerita kenyataan yang ada. Ya. Orang harusnya diajak berpikir seperti itu. Antum juga mengajak berpikir orang lain seperti itu. Ya. Semangat luar biasanya agama. Nah. Bukan tuh percobaan. Ya. Bukan kelinci percobaan. Ya. Ini adalah sesuatu yang harus diyakini. Diseriusi, ya. Walhamdulillah Allah mudahkan ada majelis-majelis yang seperti ini, ya kan. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kota-kota besar yang lebih besar dari kota ini, kota Gondang Puntuk Jogoyutnan, itu nggak ada taklim ini. Nah, ya, ya. Wabillahi taufiq. Antum pergi ke kota apa misalnya, tidak ada taklim situ, bingung namanya. Ya. Nah, antum pergi ke Medan misalnya, ya mungkin ada, tapi mungkin tidak serame ini, ya kan? Ya, antum pergi ke, nah, tempat-tempat yang lain, wallahi demi Allah ini nikmat yang harus disyukuri, ikhwan. Ya, maka jangan sampai, ya, kalau kita punya semangat yang lagi lemah, dibiarkan itu mengalir lemahnya, nah. Ya, semangat, ikhwan. Baik, paham ya Mas Harnoto? Ya, saya hafal nama antum. Ya, baik, paham ya Mas? Bismillah. Apalagi ada penyemangat, ya kan? Iya. Nah. Jangan terus tambah loyo, ya kan? Loyo Pak Ustadz. Nah. Bismillah. Alhamdulillah. Kita sampai pada pembahasan apa? Su'abul iman. Cabang-cabang apa? Iman. Dan Rasulullah SAW bersabda dengan lafaz yang kurang lebih maknanya seperti ini. Kau kama qala Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Afan, 60 sekian cabang. A'laha, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri ya, atau gangguan dari jalan. Dan malu itu cabang dari iman. Ini lafal muttafaqun alaih. Yani Bukhari dan apa? Muslim. Adapun lafal Sittun wa sab'una, ini lafad Al-Bukhari rahimahullah, maka kita pilihkan lafad yang muttafaq alaih. Bid'un wa sittun, 60 sekian apa? Cabang. Nah, dan hadis ini juga ikhwan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini juga dalil bahwasanya iman itu amalan hati, amalan lisan, dan amalan apa? Badan. Iya. Kalau antum ditanya apa dalilnya bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, tadi sudah ada. Apa dalilnya iman itu ucapan, keyakinan dan apa? Ya perbuatan. Hadis ini. Rasul mengatakan iman 60 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah qaul. Qaulu la ilaha illallah, ucapan. Ya amalan apa? Lisan. Qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza, menyingkirkan duri, gangguan dari jalan. Ini apa? Badan, pakai tangan. Kadang pakai kaki, ya. Thayyib. Wabillahi taufik. Imatatul adza nil thariq. Imatah yakni menyingkirkan. Amalan badan. Wal haya, dan malu itu adalah cabang dari iman. Haya di mana letaknya? Hati. Ada amalul qalb. Amalan hati ini. Nah. Baik. Maka iman adalah seperti ini. Enggak bisa digoyah ahlus sunnah wal jamaah untuk berpindah dari keyakinan ini. Iman adalah keyakinan hati, ucapan dan perbuatan. Enggak bisa digoyah karena Rasul bersabda seperti ini. Iya. Makanya orang-orang sesat seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan amalan itu bukan dari apa? Iman. Bahaya. Orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya iblis itu mukmin. Iblis itu mukmin. Bahkan mungkin lebih mukmin daripada manusia. Ya. Karena menurut mereka iman itu cukup makrifah, pengenalan saja. Iman itu cukup apa? Makrifah, mengenal. Iman itu cukup mengenal. Padahal iblis itu mengenal Allah. Mengenal Allah. Bahkan menyaksikan penciptaan siapa? Adam. Ya. Bahkan diperintah oleh Allah. Ya. Dan tahu semua kejadian ini untuk sujud kepada Adam, memberikan apa? Penghormatan. Ya, jadi kalau ditanya atau dipermasalahkan mana yang lebih tahu, lebih ma'rifah. Ya. Tentunya iblis, dia punya apa? Ma'rifah. Pengetahuannya mungkin kita tidak tahu. Iblis tahu nabi-nabi yang sudah berlalu. Ya. Menyaksikan, karena dia sejak diciptakannya Nabi Adam sampai sekarang belum mati iblis ini. Tahu Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Nah kita, ya kan? Bertemu nabi saja apa? Tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang Jahmiyah yang mengatakan iman itu cukup ma'rifah. Ya, kalau zamannya sekarang ini iling, ya kan ternyata ada juga ya, walaupun namanya bukan apa? Jahmiyah. Sing penting apa? Iling. Apa ini agama apa? Nah, kejawen, ya. Atau entah apa namanya, sing penting iling. Ya, seingat saya dulu ada acara apa ya. Nah, ya. Nah, isinya iling itu namanya kan. Nah, ya. Subhanallah. Hadza syu'abul iman. Cabang-cabang apa? Iman. Cukup sudah ya semuanya ya. Jumlahnya berapa cabang-cabang iman? 60 sekian cabang. 60 sekian cabang itu terbagi menjadi berapa? 3. Sebagiannya adalah amalan ya, hati, sebagiannya amalan lisan, dan sebagiannya adalah amalan apa? Taib. Jadi tugas kita adalah mengenal apa itu cabang-cabang iman. Barang siapa yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dan membaca hadis-hadis Nabi SAW, pasti dia akan mendapatkan 60 sekian apa? Cabang itu. Jadi tugas hidup kita ini yaitu ya. Yeah. Baik, antum melihat saja ikhwana. Kalau kita lihat iman, terdiri dari qaul tadi ya, qaul berdasarkan hadis tadi. Qaulu la ilaha illallah. Kemudian amal. Amal apa? Jawarih, imatatul adza anit tariq, amal al-badan. Amal al-badan. Kemudian amal apa? Al-qalb. Al-qalb. Amalul qalbi. Amalan hati. Nah. Ini iman. Qaul. Kalau kita buat contoh satu adalah qaulu la ilaha illallah. Ya. Qaulu la ilaha illallah. Kita masukkan syahadat la ilaha illallah. Nah. Syahadat la ilaha illallah. Juga Muhammad apa? Rasulullah. Nah, ini contoh. Apalagi amalan qaul? Tilawatul Quran. Membaca apa? Al-Quran. Kemudian ad-du'a. Doa. Ya. Bahkan ini adalah termasuk ibadah yang paling agung. Rasul mengatakan ad-du'a uhuwal ibadah. Doa adalah ibadah. Al-zikru. Zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Dan seterusnya. Taib. Yang lain misalnya. Al-amru bil ma'ruf. Wan nahyu anil munkar. Memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar. Ya. Ini juga termasuk dari apa namanya? Bagian dari apa? Iman. Bahkan Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Dzalika adhaful iman. Taib, ini juga hadis tentang apa? Tentang iman. Kalau kita lihat hadis tadi, ya. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan tangan, tidak dengan apa? Lisan. Tidak dengan apa? Hati. Terus dimana lagi? Nah. Karena iman itu adalah ucapan, perbuatan dan apa? Hati. Terus kemana lagi? Hati saja tidak apa? Mengingkari. Ya. Ini contoh cabang-cabang iman berupa apa? Qaul. Ucapan. Amalul badan. Amal badan. Contohnya tadi, kita lihat yang dalam hadis dulu. Apa? Imatatul adza anit thariq. Ya. Menyingkirkan duri dari jalan. Baik. Ya. Apalagi terkait dengan masjid, ada najis di masjid, kotoran di masjid, ya, dibersihkan. Itu bagian dari apa? Iman. Ya, imatatul adza anit thariq. Ya, menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Taib. Ya, tidak harus antum tulis, antum bisa apa namanya? Tulis dengan bahasa Indonesia enggak masalah namanya. Imatatul adza anit thariq. Nah. Kemudian yang lain apa? Amalan badan. Arkanul Islam, semua rukun-rukun Islam selain yang pertama syahadat. Apa? As-salat. Kemudian apa? As-siyam, zakat dulu ya. Az-zakatu. Nah, kemudian apa? As-shaum. Kemudian apa? Al-hajj. Apa lagi? Contoh amalan badan. Ya. Ah. Apa? Al-jihad. Al-jihad. Wal-hijrah. Ya. Dan seterusnya. Ya. Amalul qalb. Amalul qalb. Ini saya tidak sebutkan secara urut, ikhwan ya. Imatatul adzan ini paling rendah. Tapi saya tulis paling atas ya, maksudnya untuk menyesuaikan apa tadi hadis. Nah, bukan maksudnya ini lebih tinggi dari apa salat lah. Amalul qalb, contohnya yang dalam hadis tadi apa? Al haya, malu. Taib. Kemudian semua rukun iman, semua rukun apa? iman, pokok-pokok iman. Al imanu billah, iman kepada siapa? Allah. Al iman bimada? Bil malaika, iman kepada malaikat. Kemudian al imanu bimada? Taib. Fil kutub, dengan kitab-kitab Allah. Al iman fir rusul, dengan rasul-rasul apa? Allah. Al iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Al iman bil qadar, iman kepada apa? Takdir. Amalan hati banyak, seperti at-tawakkul juga, ya. Tawakal misalnya, ar-roja, na'am, ar-roja, al-ikhlas, yakni an-niyah, ya. Al-ikhlas, ya. Atau an-niyah, taib labas. Kemudian juga al-khawf. Terus ikhwan, dari amalan-amalan apa? Hati. Nah, sudah dulu ikhwan, antum perhatikan dulu. Kita hitung dulu berapa ini. Nah. Hah? 5 tambah 7 berapa? 12. 12 tambah 11 berapa? 23. Masih berapa sisanya? 40 lebih. Itu tugas ikhwan. Untuk dipelajari. Nah. Baik, tugas untuk dipelajari. Ya. Yeah. Seperti menghormati tamu misalnya. Dalam hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah apa? Muliakanlah tetangganya. Ya, yeah. Ini masuk dalam cabang apa? Iman, memuliakan tenaga. Apa tenaga? Tenaga. Tangga. Kemudian juga fal yukrim dhaifahu, hormatilah apa? Tamunya, memuliakan tamu masuk. Fal yaqul khairan aw yasmut. Nah, fal yaqul khairan, ucapkan yang baik. Ucapan yang baik sebenarnya banyak. Tilawatul Quran, qaulu, ya kan. Atau sukut, diam. Ya. Diam dari berbicara yang apa? Yang haram misalnya. Nah. Baik. Intinya semua rukun-rukun atau cabang-cabang iman ini semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan apa? Sunnah. Ya. Antum bisa tulis seperti ini, ya, tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, saya ulangi lagi. Jadi iman berdasarkan hadis tadi Abu Hurairah, ya, cabang-cabangnya semuanya berapa? 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Ya. Dari 70 sekian, 60 sekian cabang itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang paling atau 3 golongan yaitu qaul, ucapan. Ya. Di antara ucapan adalah apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang paling tinggi bahkan. Seorang enggak mungkin masuk Islam kecuali dengan ini. Dengan la ilaha illallah. Kalau kita sebutkan la ilaha illallah, masuk di dalamnya Muhammad Rasulullah. Kemudian membaca Al-Quran, doa, zikir. Zikir ini banyak rinciannya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya. Kemudian juga al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang baik. Wa nahyu anil munkar, melarang yang apa? Munkar. Baik, kemudian amal badan. Amal badan ini contohnya dalam hadis adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan semua rukun-rukun Islam selain syahadatain. Salat, zakat, puasa, haji, jihad, al-hijrah. Ini amalan apa? Badan. Ya. Yeah. Baik. Nah. Amalul qalb, amalan hati, al-haya, rasa malu, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan semua rukun-rukun apa? Iman. Yang 6. Nah, ini arkanu arkanul iman, rukun-rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada al-qadar. Kemudian amalan hati yang lain seperti tawakal, bertawakal kepada Allah, roja, harapan, al-ikhlas, yang ini ya, wal-khauf, takut, dan semua amalan-amalan yang lain. Ya. Yeah. Taib. Saya ulangi lagi, ikhwan. Walaupun saya cepat, tapi saya ulangi berkali-kali agar antum bisa mengikuti. Sekali lagi, Rasul SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya iman itu ya terdiri dari apa? Ya, cabang-cabang. Jumlahnya 60 sekian atau 70 apa? Sekian. Ya. Bertentangan atau tidak? Laba saya terangkan sekarang. Bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Loh, 60 sekian dan 70 sekian kan beda. Ya. Ingat yang mengucapkan semuanya siapa? Rasul. Tidak mungkin apa? Bertentangan. Ya. Sebagian ada yang mengatakan, para ulama, ya, terkadang ada sesuatu yang bisa dirinci dan ada sesuatu yang bisa di apa? Ya, diglobalkan. Sekarang kalau kita bicara zikir, dihitung satu, ya kan? Tapi kalau dirinci lagi sebenarnya ada tasbih, tahlil, takbir, tahmid, ya kan? Ya, seperti itu. Faham, ikhwan, ya? Ya. Tetapi yang saya pilihkan lafadz tadi adalah lafadz dalam Imam Muslim dan Bukhari. Ini yani muttafaq alaih. Ya, itu lafadz yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bib'un wasitun, 60 sekian apa? Cabang. Ya. Yeah. 60 sekian cabang. Dari cabang-cabang itu ya, yeah, terbagi menjadi 3 golongan besar. Ada cabang-cabang iman yang bentuknya adalah qaul, ucapan. Ada cabang-cabang iman yang bentuknya adalah amalan badan. Ada cabang-cabang iman yang bentuknya adalah amalan apa? Hati. Ini tampak dalam hadis tersebut. Tampak dalam hadis Abu Hurairah yang telah kita baca. A'laha, yang paling tinggi adalah qaul, ucapan la ilaha illallah. Jadi ucapan adalah bagian dari iman. Masuk di dalamnya tilawatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Ya. Antum duduk di sini menuntut ilmu masuk cabang iman bukan? Jelas, bahkan termasuk cabang iman yang besar. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Yeah. Taib. Wabillahi taufiq. Apalagi dalam menuntut ilmu ini, nanti antum terkumpul semua cabang-cabang iman. Orang menuntut ilmu itu, terkumpul padanya cabang-cabang iman yang banyak. Ya. Yeah. Betul atau tidak? Nah, nanti kita akhirkan. Amal badan. Amal badan seperti menyingkirkan duri dari jalan dan semua rukun-rukun Islam. Salat, zakat, haji, puasa. Juga ada jihad, hijrah. Amal hati seperti haya, malu dan semua rukun-rukun apa? Iman. Ya, tawakkul, roja, ikhlas, khauf. Ya. Dan seterusnya. Dan para ulama, mereka sangat bersemangat untuk menjelaskan ini, cabang-cabang iman ini. Makanya para ulama menulis kitab tentang itu. Di antara yang terluas ya, dan terlengkap di dalam masalah pembahasan cabang-cabang iman adalah karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Al-Imam Al-Baihaqi memiliki sebuah kitab dengan judul Syu'abul iman, syu'abul iman. Ribuan hadis beliau kumpulkan dalam syu'abul iman. Ya. Kalau antum ingin mengenal cabang-cabang iman yang demikian banyak, buka kitab apa? Syu'abul iman. Karya Imam Al-Baihaqi Syafi'i rahimahullah. Imam Al-Baihaqi. Baik. Mungkin itu ikhwan yang inti dari yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dua poin ini yang baru bisa kita bahas. Adapun poin berikutnya adalah arkan apa? Iman, rincian satu persatu dari rukun-rukun iman. Tafadhal, antum selesaikan dulu tulis yang masih perlu ditulis. Soalnya bagusnya gimana mas? A, B, C, D? Hah? Atau BSBS? Waduh, BSBS ini. BSBS. Betul, salah, betul, salah. Saya minta untuk belajar nih. Ini khusus pelajaran saya, kalau yang lain mungkin belum lah bahas. Ya, kan? Ya. Rencana saya ujiannya bukan pas pelajaran, eman-eman waktunya. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan kalau dimudahkan ya, kalau dimudahkan saya akan buat soal, mudah-mudahan nanti petugas memfotokopi, nanti setelah itu ditekuk ya kan, diklik ya, dibawa ke rumah, kerjakan di rumah ya kan. Tapi syaratnya satu, tidak boleh nyontek ya, antum murojaah dulu, nah tidak boleh nyontek, nah ya. Saya kasihkan hari Jumat insyaallah ya kan, hari Jumat ya kan. Ya kan cuma di kemudahan kan, tidak ada sekolah yang seperti ini ya kan, tidak ada soal sekolah kerjakan di rumah ya kan, ya, sambil dipejeti itu kan, CC nomor siji. Syaratnya tidak boleh nyontek dan tidak boleh tanya ya kepada anaknya yang lebih pinter, karena ya kan, jangan, kerjakan sendiri, harus jujur, nah, biar ngerti saya itu jauh mana murojaah, ya. Jauh mana murojaah. Apalagi soalnya A, B, C, D gampang. Kalau enggak A mesti apa? B. Kalau enggak B mesti C. Kalau C mesti D kan gampang seperti itu. Ya apa susahnya? Baik. Kembali pada yang saya ingatkan tadi, Nafan. Menuntut ilmu itu terkumpul padanya apa? Sekian banyak cabang. Jelas satu amalan badan. Ya. Yang terasa sekali yang ontel ini ya kan, badan ya kan. Berapa ontelan dia sampai kemana? Nah, ya sini lah, motor. Ah, sudah. Infak sodakoh, kadang sodakoh bisa jadi namanya. Mengeluarkan uang untuk apa namanya, beli ya, bensin apa, ballpoint apa. Termasuk infak yang wajib ini ikhwan. Termasuk mengeluarkan harta yang wajib adalah ini. Untuk menuntut ilmu yang sifatnya apa? Wajib. Ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Kancane sing males-males, ayo mangkat. Apa sih, oh telat wis keri, surat tau mangkat, surat apa mangkat. Ya, ini amar ma'ruf, ya kan. Ya. Atau nahi mungkar juga ada, diajak-ajak untuk males. Nah. Masa ngaji. Nah. Masih lama, nah. Bisa lagi. Nah. Ya. Nahi mungkar jangan seperti itu. Nah. Ya. Ya kan? Tapi belum lagi ada yang lainnya, namanya kan. Ada amalan hati di situ, niat bagaimana. Ada amalan lisan, karena antum harus apa namanya? Ya, menghafalkan, antum ditanya, antum harus apa? Menjawab. Ya. Baik. Ya. Tahsin, talqin, otomatis antum harus bicara, harus baca. Ya. Baca Al-Qur'an ada di dalam majelis apa? ilmu, mendengarkan hadis ada dalam majelis ilmu. Wallahi tidak ada majelis yang lebih barokah daripada majelis apa? Ilmu. Ya. Maka heran kalau majelis-majelis ilmu itu kemudian apa? Kita merasa yakni zuhud. Zuhud kok dengan majelis apa? Ilmu. Ya. Baik. Zuhud itu merasa apa namanya? Ya, enggak butuh. Jangan seperti itu. Jangan merasa tidak butuh kepada majelis apa? Ilmu. Ya. Wabillahi taufiq. Nanti setelahnya antum pulang, rubah kamar antum menjadi kamar seorang thalibul apa? Ilmi, ya. Penuh dengan rak-rak, ya kan. Jangan hanya pelajaran bahasa Inggris, bahasa Inggris matematik. Ya, tempat ya. Ya, enggak. Saya punya maksud baik insyaallah, ya. Tidak untuk memojokkan. Tidak untuk menjatuhkan. Ya, tapi kenyataannya seperti itu, ikhwan. Saya dan antum sama saja. Ya. Ini nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk antum semuanya. Ya. Sudah sepakat ya? Ujiannya seperti itu. Hari Jumat saya bagi, ya, nanti antum kerjakan di rumah, ya. Berarti hari Jumat harus berangkat taklim insyaallah, ya kan. Kalau sakit nulis surat. Ya. Saya tidak bisa namanya, ya kan. Ya. Nanti dibagi siapa yang mau mengerjakan soal. Kalau enggak mau mengerjakan soal juga enggak apa-apa. Ini sifatnya apa namanya? Ya, siapa yang mau mengerjakan. Ya. Nanti kan wah ini yang ngerjakan siapa aja. Nanti setelah itu yaumul isnain ya. Mungkin kita tambah pelajaran tentang isya untuk mengoreksi. Ya. Koreksi 1/4 jam cukup dibagi ya kan. Antum mengoreksi punya temannya langsung dinilai ya kan. Miftah berapa? Ya, 45. Yes. Lah bahas masalah ya. Baik, sampai situ ikhwan ya. Ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya kan. Saya maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala apa yang terjadi di majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.